ambil bintang paling bersinar di langit malam untukmu. Kan ku seberangi samudra biru untuk melihat senyummu. Cerita tentang indahmu agar dunia tahu.